Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Dakta dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Alhamdulillah ladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yamiddin wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekanata dimanapun anda berada, semoga setiap kita senantiasa dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kita senantiasa dimudahkan untuk menjalani apa yang menjadi petunjuk dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula setiap kita dimudahkan dan istiqomahkan selalu untuk berada di atas sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kita mati. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, untuk bagian kedua malam hari ini saya akan usahakan sampaikan kepada rekan dakta dimanapun Anda berada tentang masalah bahwa bagaimana agar sholat kita menjadi sholatan makbulah. Penting sekali sebagaimana kita fahami bersama bahwa sholat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah akan menjadi perkara yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum yang lain. Oleh karena itu, maka takutlah kita pada Allah jika kita diperhitungkan dengan perkara yang berkenaan dengan hak Allah lalu kita gagal. Rasul bersabda, kata beliau, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa pertama kali yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari seorang hambanya adalah as-shalah. Karena itu, maka sebelum kita dihisab, maka mari kita hisab salat kita di dunia. Mudah-mudahan segera kita sadari diri kita akan kekurangan kita, atau kita juga selalu ada tekad untuk menyempurnakan, lalu kita kemudian memperbaiki dan memperbaiki salat kita. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sungguh bahwa sholat itu adalah perkara yang besar. Betapa tidak besar, karena sesungguhnya justru semestinya seorang generasi tua atau orang tua merasakan khawatir terhadap generasi yang akan datang jika yang demikian itu adalah kemudian sholat ini diabaikan oleh mereka para generasi. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 59, kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Fa khalafa mim ba'dihim, lalu datanglah setelah mereka khalfun, generasi yang terbelakang, generasi yang datang belakangan. Adha'us shalah, di antara karakter dari generasi itu adalah mereka menyia-nyiakan salat. Mereka tidak melaksanakan salat, mereka mengabaikan salat, mereka menggampangkan salat. Na'udzubillah. Dan yang kedua kata Allah, wattaba'us syahwat. Mereka pun mengikuti syahwat. Dua ciri ini sudah terjadikah pada zaman kita sekarang? Jika itu sudah terjadi, maka khalaf-khalaf ini yang semestinya kita harus khawatirkan. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, malam hari ini saya ingin sampaikan antara lain adalah berkenaan dengan masalah hukum sholat. Apa sih yang menjadikan landasan sehingga kita harus sholat dan harus terpanggil untuk sholat? Nah, berkenaan dengan masalah ini, maka tentu kita semua harus mengetahui tentang status daripada sholat ini sehingga kita kemudian tidak ragu dan tidak canggung lagi menjalankannya. Sebagai pengingat dan penegas kepada kita bahwa sholat ini perintah Allah yang wajib bagi kita untuk memeliharanya. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah SWT, peliharalah sholat. Sholat-sholat, dan bukan hanya satu sholat. Sholat-sholat. Dan as-sholatil wusta, sholat yang berada di pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Dan tegak berdirilah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanitin. Kata para ulama, qanitin di sini adalah tulul qiyam, yakni mereka hendaknya dengan berdiri yang lama. Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan ayat ini, kata beliau, biasakanlah wadhibu wadawimu, biasakanlah kalian untuk melakukan salat-salat yang fardu, bimawaqitiha, dengan waktu-waktunya. Wahududiha, dan batasan-batasannya. Wa itmami arkaniha, dan menyempurnakan rukun-rukunnya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Baghawi menterjemahkan pada kita, hafizu ala salawat, maksudnya adalah bahwa setiap kita tidak boleh meninggalkan sholat, setiap kita harus terbiasa sholat, setiap kita harus meneruskan, mendawamkan sholat yang fardu, dengan waktu, dengan batasan-batasan, dan bahkan rukunnya yang sempurna. Nah, ini adalah yang harus kita fahami daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah ini wajib hukumnya, karena kata para ulama, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum awal, hukum asal dari perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis adalah berhukum wajib. Al-Imam Ibnu Katsir berikutnya juga menafsirkan ayat ini, kata beliau, ya'muru bil muhafazati 'ala shalawati umuman. Bahwa Allah memerintahkan kepada kita agar kita memelihara sholat secara umum. Wa 'ala sholatil wusta, dan sholat pertengahan. Wa hiyal 'asr, khususnya sholat asar. Wal muhafazatu 'alaiha, dan yang dimaksud dengan memelihara sholat itu adalah, kata beliau, perhatikan rekan-rekan dimanapun Anda berada, apa yang dimaksud dengan memelihara, peliharalah sholat. Memelihara sholat ini apa maksudnya? Kata para ulama antara adalah Ibnu Katsir, ada uha, menunaikan sholat itu, biwaktiha, pada waktunya, wa syurutiha, dan sesuai dengan syarat-syaratnya, wa arkaniha, sesuai dengan rukun-rukunnya, wa khusyu'iha, dengan khusyuk yang semestinya dilakukan, wa jami'i ma laha min wajibin wa mustahabbin, termasuk seluruh apa saja yang wajib dan yang dianjurkan untuk dikerjakan di dalam sholat. Wabil muhafazati ala salawati, sedangkan memelihara sholat itu adalah tahsulu al muhafazah, akan menimbulkan terjaganya ala sairil ibadat, seluruh ibadah. Watufidu annahi anil fahsyai wal munkar khususan idha akmalaha. Bahkan kata beliau, sholat dengan sempurna itu akan membuahkan tercegahnya perbuatan keji dan tercegahnya perbuatan yang mungkar, pada khususnya jika sholat itu ditunaikan dengan sesempurna mungkin. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, ternyata sholat adalah indikator. Bukan saja merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia adalah merupakan indikator apakah keberadaan dan kemarakan kemungkaran seperti yang kita dengar. Bahkan dalam pembukaan tadi kita dengar, kenapa yang demikian itu subur, semarak, bahkan mentradisi, bahkan turun-temurun, adalah karena jangan-jangan sholatnya itu mandul. Dia tidak faham apa yang dimaksud dengan sholat. Dia tidak faham apa yang dimisikan oleh sholat, bahwa sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwa sholat itu adalah sesungguhnya berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika keji dan mungkar itu adalah terus marak dan terus tumbuh, bahkan beredar. Padahal orang-orang sholat pun juga tetap ada. Maka jangan-jangan orang yang sholat ini pun adalah orang yang mandul sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka bagi kita hendaknya mari berintrospeksi bersama-sama untuk memperbaiki, meluruskan, dan meningkatkan tentang kualitas sholat kita. Mudah-mudahan tentu sholat kita sekalian tanpa kecuali menjadi sholatan yang makbulah. Di dalam ayat yang lain, surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah SWT dalam akhir ayat ini mengatakan, kata beliau, bahwa fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Lalu kata Allah, apabila telah usai, telah lewat bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrikin dimanapun kalian temukan mereka. Wahuzuhum, jadikan mereka sebagai tawanan. Wahsuruhum, dan kemudian mereka jadikan sebagai apa yang kemudian kalian kuasai. Waq'udu lahum kulla marsad, lalu duduklah pada mereka dengan segala pengawasan. Tapi kata Allah SWT, fa in tabu, jika mereka bertaubat. Wa aqamus salata, jika mereka salat. Wa atau zakat, jika mereka menunaikan zakat. Fa khallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh As-Sa'di mengatakan, kata beliau, fa in tabu, yang dimaksud dengan jika mereka bertobat itu, jika mereka tobat dari kesyirikan mereka. Wa aqamus shalah, maksudnya adalah mereka menunaikan salat dengan hak-hak yang semestinya. Wa atau zakah, mereka menunaikan zakat kepada yang berhak menunaikannya. Fa khallu sabilahum, yang dimaksudnya adalah biarkan mereka, dan mereka adalah seperti kalian. Mereka berhak seperti kalian berhak, dan mereka berkewajiban sebagaimana kalian berkewajiban. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, dengan dua ayat ini jelas bahwa hukum salat begitu tegas, bahkan kita dengar tadi berkonsekuensi kepada nyawa. Nah, oleh karena itu, maka yakini salat adalah perintah Allah, salat adalah perkara yang wajib, salat adalah perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Jangankan dalam keadaan aman, dalam keadaan ketakutan pun, dalam keadaan genting dan bahkan emergensi, dalam keadaan peperangan pun, salat wajib untuk ditegakkan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, di dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita. Kata beliau melalui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Satu, syahadati ala alla ilaha illallah, bersyahadat, bersaksi, bersumpah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, bermaksud menuju ke Baitullahil Haram. Wa shaumi Ramadan, lalu kemudian melakukan shaum di bulan Ramadan. Juga menurut para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh banyak kalangan dan banyak para ulama mengatakan bahwa waqad ajma'atil ummatu ala wujubi khamsi salawatin fil yaumi wal lailah. Umat telah bersepakat bahwa salat lima waktu sehari semalam adalah hukumnya wajib. Dengan demikian jelas dan terang, jamaah dan rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwa hukum daripada salat lima waktu adalah wajib, dan karena itu hendaknya kita benar-benar mengingat dan sadar tidak boleh meninggalkan kewajiban kita. Karena itu adalah hak Allah. Apa yang menjadi hak Allah berarti wajib atas kita. Kalau sesama manusia saja hak dan kewajiban itu kita tunaikan dengan baik dan sempurna, kenapa hak dan kewajiban dengan penguasa alam semesta, bahkan yang menguasai dirinya sendiri, yang memberikan dia hidup, yang memberikan dia ada, kenapa kemudian kita bermalas-malasan? Ingat bahwa sholat adalah hukumnya wajib, dan bukan untuk dibiarkan, diabaikan, dimudahkan, digampangkan, apalagi ditinggalkan dan dikufuri. Dan kita masih terus melanjutkan materi kita tentang agar sholat kita makbul bagian kedua, bersama dengan Ustadz Ahmad Rafi'i, yang adalah mudir dari pesantren Al-Itisom Karawang. Silakan Ustadz. Ya, rekan-rekan dimanapun Anda berada, kita teruskan kembali tentang kajian kita agar sholat kita menjadi sholat yang makbulah. Untuk bagian kedua ini, saya ingin rangsang atau bangkitkan gairah kita sekalian untuk supaya tidak mau ketinggalan dalam sholat. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sholat ini adalah merupakan kewajiban yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, bahkan memerintahkan ini dengan momentum tersendiri. Kapan sesungguhnya salat ini diwajibkan? Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik bahwa kata beliau, "Furidat 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailat usriya bihi as-salawatu khamsin." Bahwa difardukan kepada Nabi salat itu pada waktu ketika Rasulullah SAW melakukan Isra atau Mi'raj Rasulullah SAW, dan itu bilangannya adalah 50 rakaat. Summa naqasat, kemudian berkurang rakaat di 50 itu, hatta ju'ilat khamsan, hanya tersisa 5 saja. Summa nudiya, lalu dipanggillah, diserulah Rasulullah SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya, wa innalaka bihadhil khams khamsin. Kata beliau, lalu Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai Muhammad, sesungguhnya tidak akan tertukar perkataan ini dari sisiku. Bagimu adalah 5 rakaat, tetapi kamu adalah berhak untuk mendapatkan pahala 50. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita tentang salat 5 waktu ini adalah bahwa rakaatnya 5, tetapi dia bernilai seperti halnya jika kita melakukan 50 rakaat. Belum lagi bahwa sholat yang 5 waktu itu sendiri adalah memang menjadi ketentuan yang itu adalah berasal dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar tadi bahwa sholat itu adalah hanya 5. Dan kalau dihitung adalah hanya 17, bukan 50. Nah, oleh karena itu, maka ini adalah sudah sedemikian rupa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lebih daripada 5 waktu atau 17 rakaat itu, terhukumnya adalah sebagai tatawwu, yakni salat yang didasarkan atas kemauan kita sendiri untuk menambah kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, di dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Talhah bin Ubaidillah bahwa ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Rasulullah sallam, min ahli Najd, dari warga Najd, tha'irur ra'si, kepalanya adalah dengan rambut yang semrawut, yusma'u dawi sawtihi, suaranya menggerendeng begitu, tidak terdengar dengan jelas, la yufqah ma yaqul, tidak difahami dengan benar, dengan jelas apa yang dikatakannya, hatta dana, sampai dengan mendekat dengan Rasulullah SAW. Wa idza huwa yas'alu anil Islam, ternyata orang ini bertanya tentang Islam kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, kata beliau, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Yang dimaksud dalam sholat itu adalah hanya sholat 5 waktu, sholat 5 kali dalam sehari semalam. Faqala, kemudian orang ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Ya Rasul, apakah ada selain 5 ini yang diwajibkan kepadaku? Kata Rasul, jawabannya, la illa an tatawwa. Tidak ada kecuali jika engkau ingin melakukan tatawwa. Oleh karena itu, maka ini adalah merupakan bukti kepada kita bahwa sesungguhnya sholat kita itu hanya 5 kali dan kalau dihitung ternyata adalah hanya 17 rakaat saja. Kalau saja 2 menit dalam 1 rakaat, maka hanya 34 atau 34 ya, daripada menit yang kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak lama. Yang paling penting itu adalah bagaimana kemauan kita yang tinggi, yang luhur untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, banyak sekali hadis yang merangsang kepada kita semestinya untuk agar kita itu adalah tidak mau untuk terlambat dari sholat. Betapa tidak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, dan ini pernah disampaikan dalam pertemuan yang lalu tetapi saya ungkap lagi karena babnya berbeda, bahwa sholat ini adalah ternyata merupakan pekerjaan yang paling Allah cintai. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa kata beliau, bahwa Abdullah bin Mas'ud bertanya, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah ya Rasul? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Summa ay, qala summa birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ay, qala al-jihadu fi sabilillah, yang berikutnya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan oleh Rasul salat pada waktunya, menunjukkan bahwa siapa yang kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Karena pekerjaan apabila dicintai, berarti pelakunya akan dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai Allah, maka sholatlah tepat pada waktunya. Ingat, berarti ini adalah motivasi pertama. Kita mengejar dicintai makhluk, padahal kita harusnya mengejar untuk dicintai pencipta makhluk. Nah, oleh karena itu, maka inilah Allah subhanahu wa ta'ala diberitakan oleh Rasulnya, bahwa Allah mencintai sholat. Dan berarti Allah mencintai kita yang menegakkan sholat. Siapa yang mendapatkan cinta Allah, maka sholatlah pada waktunya. Ini yang pertama. Berikutnya adalah, rekan-rekan di manapun Anda berada, ada dalil yang lain yang merupakan berita gembira pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah sholat kita ini. Bahwa kata Rasulullah SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, bahwa kata beliau, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kullu yawmin khamsa marratin. Apakah kalian tidak perhatikan, tidak lihat jika ada satu sungai di pintu salah seorang kalian, pintu rumah salah seorang kalian, lalu kalian itu mandi dari situ setiap hari 5 kali. Hal yabqa min darnihi syai'un. Rasul bertanya, apakah akan ada daki kotoran yang tersisa di dalam tubuhnya? Qalu la yabqa min darnihi syai'un. Para sahabat menjawab serempak. Kata beliau, tentu ya Rasul, tidak akan ada daki kotoran yang tersisa pada tubuh kita. Qala, kata Rasulullah SAW, tinggal memberikan pelajarannya kepada para sahabat dan termasuk pada kita malam hari ini. Bahwa kata beliau, fadzalika masalul as-salawatil khams. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah hapus dengan 5 sholat waktu itu adalah segala kesalahan. Nah, oleh karena itu, siapa yang merasa diri kita banyak kesalahan? Siapa yang diri kita tidak terlepas dari salah dan dosa? Siapa diri kita yang ingin terhapus dari dosa? Siapa yang ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa dosa? Maka sungguh sholatlah adalah merupakan tawaran dari Allah. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Maka sholatlah 5 waktu. Karena sesungguhnya sholat ini adalah akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, jika kita bertobat pada Allah, maka Allah dengan maha pemurahnya akan menghapus seluruh dosa kita itu. Kenapa kita selalu tergiur dengan tawaran orang dan promosi orang? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan pada kita beberapa prospek, bahkan penawaran yang sangat menguntungkan. Dan ini adalah masa depan kita. Maka dari itu, siapa yang ingat dengan mati? Siapa yang ingat dengan perhitungan pada hari kiamat? Siapa yang ingin menghadap Allah dengan tanpa salah dan dihapus dosanya? Maka tegakkanlah sholat. Rekan-rekan dimanapun Anda berada. Di dalam hadis lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadisnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adz-dzunub ma lam tu'ta kabiratan wa dzalika ad-dahru kulluhu." Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada seorang muslim pun yang dia itu adalah sempat menemui waktu sholat fardu, lalu dia memperbaiki wudunya, khusyuknya, rukuknya, maka sesungguhnya sholat yang dia lakukan dengan seperti itu, kata Rasulullah, akan menjadi penghapus terhadap dosa-dosa yang dia pernah perbuat sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan itu adalah sepanjang masa. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, betapapun kita banyak berbuat dosa dan sekian lama dalam hidup ini, Allah tetap tawarkan pada kita untuk dihapuskan dosanya. Oleh karena itu, maka betapa murahnya dan betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, bahwa hanya dengan sholat, lalu semua kesalahan kita yang itu adalah Allah tawarkan, akan Allah hapus dari kita sekalian. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kita harus mengetahui bahwa ternyata sholat itu adalah tiangnya Islam. Dan karena itu maka setiap kita tidak boleh menyepelekan sholat. Karena jika menyepelekan sholat, maka sungguh tiang keislaman kita pun akan menjadi runtuh. Kata orang bahwa sholat itu adalah bermanfaat. Apalagi kalau kita nanti bahas tentang sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kalau saja kita lihat dari sholat kebiasaan kita, sholat lima waktu, maka sesungguhnya sholat lima waktu itu adalah banyak sekali manfaatnya. Mungkin saja dari sisi psikologis, sholat akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Kenapa? Karena sholat adalah penuh dengan zikir. Sedangkan zikir adalah membawa kita kepada ketenangan jiwa. Siapa yang ingin tenang jiwanya, maka lakukanlah sholat. Berikutnya adalah bahwa sholat itu juga adalah merupakan obat secara fisik. Karena sholat itu adalah melenturkan otot. Karena sholat itu adalah memperlancar peredaran darah. Karena sholat itu adalah juga di dalamnya termasuk terdapat beberapa gerakan yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Sholat juga adalah bermanfaat bagi apa? Bagi bagaimana dia adalah akhlaknya yang tentu harus tidak boleh sombong terhadap sesama, apalagi sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahwa kepala yang paling tinggi dari tubuh kita harus disungkurkan ke tanah untuk supaya mengingat bahwa kita berasal dari tanah, bahwa kita adalah harus berada menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah manfaat daripada sholat. Sholat mendidik kita untuk tawadhu. Sholat mendidik kita agar kita tidak sombong. Sholat mendidik kita agar kita selalu merendah di hadapan pencipta. Dan ini adalah sengaja disadari oleh manusia untuk melakukannya sebagai bentuk penghambaan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga adalah menengok ke kanan dan menengok ke kiri, menunjukkan bahwa sholat adalah penuh peduli. Sholat di dalamnya adalah penuh dengan keteraturan. Dan itu adalah semuanya ada di dalam sholat itu sendiri. Nah, barang siapa yang ingin mendapatkan banyak sekali manfaat daripada sholat, maka sesungguhnya dia akan hendak semestinya adalah tertarik dengan sholat itu. Dan kemudian apabila dia tertarik, maka manfaat itu adalah akan dirasakan oleh orang yang benar-benar melakukan sholat tersebut. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwa sholat yang sedemikian baiknya, yang sedemikian utamanya itu, yang sedemikian merupakan mi'rajnya seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat mengadu dan tempat mendekatnya seorang makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalik, sebagai hamba dengan sayyidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya sholat adalah berhak untuk diprioritaskan lebih daripada apapun kepentingannya di dalam apa yang kita perbuat di seluruh dunia ini. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sayangnya tidak sedikit dari kaum muslimin yang masih tidak mengutamakan sholat, tetapi masih mengutamakan rapatnya, masih mengutamakan mungkin saja acara-acara yang sesungguhnya adalah tidak ada bandingannya dengan sholat. Tidak menjamin seperti apa yang terdapat dalam jaminan yang ada dan Allah janjikan di dalam sholat. Ini semua dilakukan karena mereka adalah tidak faham dan tidak mengerti tentang pentingnya sholat dan keunggulan serta keutamaan sholat. Sholat bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk supaya kita dilenturkan sejak kecil. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, daripada Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-salati wahum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian dengan sholat, walaupun mereka masih berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Pukullah mereka kalau mereka tidak sholat, apabila mereka sudah sampai pada umur 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madajik. Dan bedakanlah, pisahkanlah tempat tidur mereka. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, jelas dalam hadis ini menunjukkan bahwa sejak 7 tahun, dan itu baru mumayyiz, belum sampai baligh, disuruh untuk menegakkan sholat. Apalagi yang sudah menjadi lewat 40 tahun, atau sudah pensiun, atau sudah tidak punya pekerjaan, atau sudah mendekat, sudah senja, sudah hampir redup sinar hidupnya di dalam dunia ini. Tentu harus lebih lagi memprioritaskan sholat. Orang yang belum balik saja sudah disuruh untuk dihukum jika dia meninggalkan sholat. Bagaimana orang yang sudah balik? Oleh karena itu, maka jika kita perhatikan, sholat adalah termasuk yang harus diprioritaskan dan tidak boleh untuk disepelekan. Rekan Nata, dimanapun Anda berada, berikutnya adalah saya ingin masuk ke dalam perkara yang lain. Akan tetapi mudah-mudahan kita semua adalah bisa memahaminya dengan sebaiknya. Berikutnya adalah bahwa yang perlu diperhatikan oleh kita jika sholat kita ingin menjadi sholat yang makbul adalah kita hendaknya memperhatikan apa yang harus kita lakukan sebelum kita sholat. Nah, sebelum kita sholat, rekan Nata dimanapun Anda berada, harus kita perhatikan beberapa poin berikut ini. Pertama adalah tentang yang menjadi syarat wajib. Jika kita adalah seorang muslim, jika kita adalah orang yang berakal sehat, jika kita adalah orang yang sudah baligh, maka sesungguhnya kita wajib untuk sholat. Wajib untuk menunaikan sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan kita akan berdosa jika kita meninggalkan sholat. Bahkan kita boleh dihukum dengan hukuman seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Jika orang itu adalah sudah memenuhi tiga perkara ini. Tiga perkara ini oleh para ulama sering dikatakan sebagai syarat wajibnya sholat. Ada lagi syarat yang lain. Yang dia adalah merupakan syarat daripada sahnya sholat. Jika perkara-perkara berikut ini adalah tidak dipenuhi, maka sholat kita itu sebaik apapun akan menjadi batal. Nah, oleh karena itu, maka perhatikan perkara ini dan insya Allah Ta'ala akan dijelaskan lebih detail jika waktu kita cukup. Yang pertama adalah bahwa apabila kita hendak sholat itu, maka perhatikan tentang waktu sholat. Jika waktu sholat kita sudah masuk, berarti kita sudah wajib sholat. Tetapi jika sholat kita atau waktu sholat belum masuk, maka walaupun kita sholat, sholat kita tidak akan sah. Kedua adalah tentang sucinya kita dan tempat kita dan pakaian kita dari najis. Diri kita harus suci dari hadas. Pakaian kita harus lepas dari atau suci dari najis. Begitu juga tentang tempat yang akan digunakan untuk sholat. Jika kita tidak perhatikan ini, sholat kita tidak sah. Berikutnya juga adalah kita harus menjauhi najis. Berikutnya juga kita harus menutupi aurat. Berikutnya kita harus menghadap ke arah kiblat. Dan tentu setelah itu adalah bahwa kita membarengi sholat ini dengan niat. Nah, rekan-rekan tadi manapun Anda berada, jika perkara-perkara ini adalah kita penuhi, baru sholat kita akan kita mulai dengan benar. Tetapi jika perkara ini adalah ternyata belum kita bisa penuhi dengan sesungguhnya, maka sholat kita akan menjadi sia-sia. Nah, agar tidak sia-sia, maka kita nanti akan kita bahas tentang beberapa perkara yang harus kita ketahui tentang masalah ini, terutama masalah waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah bersuci menuju sholat. Berikutnya adalah masalah menutup aurat. Dan kemudian masalah menghadap kiblat. Nah, perkara ini nampaknya perlu kita jelaskan dan insya Allah kalau waktu kita tidak cukup pada pertemuan kali ini, maka kita akan konsentrasikan di pertemuan yang akan datang. Demikian, rekan data mudah-mudahan bermanfaat dan camkan baik-baik bahwa jika kita seorang muslim, jika kita berakal sehat, dan jika kita sudah baligh, maka kita wajib untuk sholat, tidak boleh menyia-nyiakan sholat dan menunda-nunda sholat lagi. Dan kemudian perhatikan beberapa perkara yang menjadi syarat sah sholat itu sendiri. Karena apabila itu tidak diperhatikan, maka sholat kita akan menjadi sia-sia. Iya. Demikian. Kita akan sedikit membahas sebelum kita ke tema lagi, Zat, mengenai perdebatan yang terjadi antara Palestina dan juga Israel, Zat. Siapa yang sebenarnya benar-benar berhak menduduki wilayah tersebut, Zat? Ya, sebenarnya wilayah itu adalah diperebutkan oleh orang yang mengaku dirinya adalah Yahudi, juga Nasrani, dan juga Muslimun. Karena memang di daerah ini adalah para nabi dan para rasul, itu adalah mendakwahkan risalah mereka. Tetapi yang jadi masalah adalah bahwa Yahudi yang dikutuk oleh Allah, lalu kemudian kesasar dan kemudian tersesat di dunia ini, sampai kemudian hidup dan sepanjang sejarahnya adalah juga dihardik dan kemudian tidak diakui sampai dengan tidak memiliki negara, bahkan di berbagai negara diusir dan kemudian dikhawatirkan keberadaan mereka. Sampai dengan mungkin kita lihat dalam sejarah tidak bisa dipungkiri tentang misalnya di Jerman dan lain-lain, itu adalah menunjukkan bahwa Yahudi ini adalah tidak disukai banyak negara dan kemudian dia sudah meninggalkan dan tidak ada lagi mereka punya negara. Nah, Palestina adalah suatu negara yang dia adalah sejak dahulu bahkan sampai hari ini adalah kewilayahan mereka adalah tetap. Bahkan dahulunya sebenarnya dia adalah merupakan bagian daripada yang disebut dengan Syria. Kemudian oleh Perancis dibelah menjadi empat. Yang pertama adalah Yordania, kemudian Syria, kemudian Palestina, kemudian Yordania. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan Palestina itu adalah kukuh sejak zaman dahulu. Nah, ketika Yahudi kemudian didukung oleh Uni Soviet dan didukung oleh Amerika terhadap datang dan kemudian menjajah kembali bangsa Palestina, maka sesungguhnya harusnya semua dunia Islam itu nomor satu. Dan orang-orang yang tahu sejarah tidak perlu lagi untuk memperdebatkan tentang keberadaan atau keeksisan negara Palestina. Sangat ironis jika zaman sekarang yang sudah jelas dari sisi geografis, dari sisi historis, dari sisi ideologis bahwa Palestina itu adalah mestinya tidak perlu digoncang dan dihebohkan tentang apakah Anda diakui kembali atau tidak negaranya. Itu adalah suatu hal penghinaan terhadap Islam dan kaum muslimin seluruh dunia. Dan kalau itu adalah terjadi, mestinya kaum muslimin seluruh dunia tidak boleh tinggal diam. Mereka minimal cemburu dan bela terhadap saudara-saudaranya. Oleh karena itu, tidak patut ya bahwa keberadaan ataupun keeksisan negara Palestina untuk digoyang ataupun diperdebatkan kembali. Justru Yahudi yang semestinya dia pergi karena dia adalah telah mengambil hak kaum muslimin di Palestina, demikian. Iya, baik. Bahkan kalau kita belajar dari sejarah juga dulu ketika pertama kali kita merdeka, yang mendapatkan atau yang mengakui kemerdekaan kita adalah dari Palestina, seorang mufti dari Palestina, kemudian dari Mesir dan sebagainya. Baik, kita akan langsung saja menjawab pertanyaan dari Kak Nerta di SMS ya, di 0815 11 107 107. Di antaranya dari Pak Arusel Ustaz, saya sudah cukup lama mengalami halusinasi pendengaran yang cukup parah. Dan untuk sholat pun saya jadi susah, Ustaz. Nah, bagaimana solusinya? Apakah saya juga kena gangguan jin, Ustaz? Dari Pak Ruslan ya. Kemudian dari Pak Sunyoto di Cilincing, apakah boleh Ustaz sholat dengan memejamkan mata? Kemudian dari Ibu Korina di Bekasi Timur, ketika kita sujud, apakah dahi harus ditekan sehingga harus ada tanda hitam di dahi? Bagaimana dengan wanita? Apakah juga harus ditekan? Kemudian dari Pak Ismail di Slipi, bagaimana hukumnya orang yang badannya bertato? Apakah sholatnya sah atau tidak? Silakan, Sir. Ya, tentang yang pertama, tentang halusinasi ya. Ada orang mungkin sedang sholat lalu tiba-tiba merasa dibisiki oleh sesuatu di dalam telinganya atau pada telinganya. Maka ini adalah bisa ditinjau dari dua hal. Mungkin bisa secara paralel, yaitu bahwa apakah orang ini adalah sehat secara kejiwaan, secara psikologis gitu. Oleh karena itu dibantu dengan psikolog. Kemudian dilihat bahwa apakah orang ini terbukti sakit sehingga harus diobati secara psikologis atau memang tidak, tetapi merupakan gejala yang lain. Kedua adalah kalau seandainya itu adalah bukan gejala psikologis tetapi gejala misalnya was-was, maka was-was ini adalah tidak boleh dituruti. Karena itu adalah cara syaitan yang sudah memetakan kelemahan orang ini, lalu orang itu kemudian sengaja dibuat gagal, dibuat tidak sampai, dibuat tidak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya adalah dia menjadi sesat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu harus satu, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah SWT adalah yang menciptakan kita, yang menyembuhkan kita, yang menguasai kita, dan yang membuat jin itu lemah, jin itu kalah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah dia harus berusaha keras untuk khusyuk di dalam sholatnya. Dan kemudian yang ketiga adalah berusaha menghindarkan perkara-perkara yang membuat dirinya kemudian termungkinkan untuk timbul halusinasi tadi. Intinya adalah bahwa was-was harus diperangi. Dan memerangi was-was itu adalah satu dengan zikir, kemudian dengan berdoa kepada Allah SWT, dengan berlindung kepada Allah SWT, dan dengan kerja keras. Bahkan mestinya orang yang was-was ini adalah justru harus didampingi. Bila perlu diruqyah, kalau memang dia perlu. Tetapi intinya adalah kalau misalnya diupayakan oleh sendiri, insya Allah bisa, yaitu perangi satu dengan tadi zikir, doa, berlindung kepada Allah SWT, dan bermujahadah. Jangan percayai ajakan was-was itu, karena was-was itu akan merusak ibadah Anda, ibadah yang kemudian dilakukan oleh seorang hamba, dan itu adalah idaman setan karena supaya kita menjadi jauh dari Allah dan sesat. Demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sholat memejamkan mata. Itu juga bagian bisa jadi dari was-was. Karena sebenarnya tidak ada ajaran bahwa sholat harus memejamkan mata. Oleh karena itu bahkan kalau ada satu keyakinan bahwa apabila tidak menjamkan mata tidak afdol, maka bisa jadi bid'ah. Nah, oleh karena itu, maka perhatikan rekan-rekan dimanapun Anda berada, tidak boleh kita mengharuskan sesuatu atau menganggap baik sesuatu dalam ibadah seperti halnya sholat ini, kecuali jika ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sholat dengan mejam itu adalah tidak ada tuntunannya. Anda bila boleh mejam, boleh membuka mata, tetapi kalau dengan seolah memestikan, mengharuskan, menseyogiakan dalam sholat itu harus memejamkan mata, itu adalah bukan tuntunan Rasul, bahkan bisa menjadi bagian daripada bid'ah, dan itu adalah sesungguhnya tumbuh akibat was-was yang tidak terkendali dalam diri kita. Oleh karena itu tidak benar memejamkan mata selalu, tetapi yang benar adalah tidak ada tuntunannya. Jadi Anda boleh mejam, boleh membuka tanpa ada satu keharusan dari siapapun. Demikian tentang yang kedua. Ketiga adalah tentang tanda hitam di dahi. Apakah merupakan suatu keharusan sampai dengan akhwat pun harus misalnya bertanda di jidatnya. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, tidak boleh ada unsur sandiwara. Yang dimaksud adalah di dalam Al-Quran bahwa simahum fi wujuhihim min asaris sujud, tanda mereka di atas jidatnya, di atas pada keningnya dari bekas wudu, bekasnya sujud itu, itu adalah bukan berarti bahwa mereka harus jenong kapalan dengan hitamnya, bukan. Ya itu malah bisa menjadikan kalau itu direkayasa dan itu disengaja dan itu adalah dimotivasikan supaya ada tandanya dari sholat, bisa jadi riya. Nah, oleh karena itu biasa saja apabila ternyata banyaknya sujud itu membuat kita bertanda hitam seperti itu, berarti bukan kehendak kita, ya kan? Karena itu adalah bukan rekayasa. Tapi kalau seandainya ternyata kita sujud banyak juga tidak ada tandanya, jangan khawatir bahwa Anda tidak akan dinilai tidak sujud. Karena Allah SWT itu, jangankan kita ada gerakannya, masih dalam hati saja kita bergerak, mempunyai satu pikiran dalam hati, Allah Subhanahu Wa Taala sudah melihat. Oleh karena itu maka tidak perlu khawatir apakah Anda bertanda di dahi ataukah Anda tidak bertanda di dahi, itu tidak menjadikan sebagai ukuran bahwa itu adalah tanda dari sujud. Yang jelas yang jadi pertanda bahwa kita sujud atau tidak adalah ikhlasnya kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud dan rukuk adalah ibadah. Dan tanda itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Mungkin kalau di jidat itu adalah berpotensi untuk bertanda, maka tidak boleh malu. Tetapi kalau tidak ada tanda, juga tidak boleh malu. Kalau saja ada orang mengatakan bahwa Anda tidak sholat. Karena kita sholat adalah bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian untuk yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana orang yang bertato. Bertato itu adalah suatu hal yang tobatnya harus dengan mencopot kembali itu tinta yang disimpan di bawah kulit itu. Nah, jadi tato itu adalah disebutnya wasmun di dalam bahasa Arab. Dan itu dikutuk oleh Allah SWT. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul washimat wal mustausimat. Al-washimat itu adalah orang yang mentato. Al-mustausimat orang yang minta ditato. Dan itu dua-duanya adalah dikutuk oleh Rasulullah SAW dan tentu oleh Allah SWT. Oleh karena itu, maka agar kita tidak terkutuk, satu, jangan coba-coba, jangan memperindah sesuatu yang terkutuk menurut syar'i, dan kemudian bertobatnya adalah dengan berusaha keras demikian rupa agar itu adalah dibersihkan dari tubuhnya. Kemudian belajar bahwa jika dia adalah merasa kesakitan, itulah bagian daripada tobatnya orang yang menyalahi syar'i, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi yang lain. Demikian. Iya. Baik, kita langsung saja menyapa rekan Darta yang sudah bergabung di line telepon di 8816363. Silakan, akan langsung diangkat oleh Mas Bagus. Halo, assalamualaikum Darta. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Bu? Ibu Wardah. Ibu Wardah, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bu. Saya banyak pertanyaan Ustaz. Pertama saya mau tanya masalah kode sholat Ustaz ya. Kan kalau perempuan haid itu kan haram hukumnya kalau dia melaksanakan sholat Ustaz. Yeah. Terus begini pertanyaan saya. Andai kata pada saat haid kita udah masuk waktu, umpamanya waktu zuhur Ustaz ya. Yeah. Zuhur kan sekarang jam 12 lewat dikit Ustaz ya. Yeah. Nah terus umpama pada jam 1 kita belum melaksanakan sholat, setelah itu kita haid gitu Ustaz. Yeah. Nah apakah sholat kita ini wajib kita qada setelah kita suci nanti gitu Ustaz? Yeah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua berkaitan dengan qada sholat, kan ada hadis yang mengatakan begini Ustaz, bahwa Aisyah disuruh mengqada saum, tidak mengqada sholat gitu Ustaz. Yeah. Nah ini asbabul wurudnya apakah hanya untuk saum tok gitu Ustaz mengqadanya, tidak termasuk sholat gitu Ustaz? Terus sementara ini kan jelas Ustaz ya, bahwa saya tidak disuruh, saya disuruh mengqada saum, berarti tidak disuruh mengqada sholat Ustaz ya. Yeah. Nah ada yang berpendapat bahwa itu hanya asbabul wurudnya hanya untuk qada saum aja Ustaz. Yeah. Itu yang kedua. Yang ketiga Ustaz, hadis yang kata man adroka rok'atan min sholata faqad adroka sholah, itu kan apakah itu hadis asbabul wurudnya hanya untuk orang masbuk, atau juga untuk yang tadi pertanyaan yang pertama Ustaz mengqada sholat tadi Ustaz? Tolong Ustaz dijelaskan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wardah di Margahayu. Berikutnya di belakang Ibu Wardah. Wardah, halo, assalamualaikum Darta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Wawan di Cipinang. Pak Wawan di Cipinang, silakan Pak Wawan. Mau menanyakan doa dalam sholat itu termasuk rukun atau sunnah? Apa Pak? Doa kita al-fatihah itu termasuk sunnah atau rukun? Dan kalau waktu itu saya ngerti kalau berjamaah imam itu langsung membaca al-fatihah. Itu saja. Okay, baik. Baik, terima kasih Bapak sudah bersama kami di line telepon. Kita jawab dulu, silakan. Ya, tentang pertanyaan yang pertama, yang bertanya berkenaan dengan masalah qada ya, karena haid. 5 dan 6 sebetulnya jawabannya mirip ya, karena dasarnya satu hadis. Asalnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah ditanya tentang masalah apakah apabila orang haid itu harus mengqada sholatnya gitu ya. Lalu dijawab oleh beliau bahwa kata beliau nu'maru kunna asabana dzalika fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada issaum wa la nu'maru biqada issalah. Kata beliau bahwa kami dulu pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami haid. Lalu kami diperintahkan untuk mengqada saum dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Itu adalah pengkisahan dari sikap Rasulullah SAW terhadap haid yang waktu itu dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau orang sebut bahwa itu adalah sababul wurud, maka itulah sababul wurud. Bahwa Aisyah bertanya tentang masalah ataupun mengalami masalah itu, lalu kemudian oleh Rasul hanya disuruhnya untuk mengqadha shaum tetapi tidak disuruh untuk mengqadha salat. Nah, karena itu maka misalnya adalah satu, yang pertama, jika seorang wanita pada jam masuk waktu zuhur itu belum haid. Tetapi jam 1 dia keluar darah haid. Berarti dia sudah masuk waktu wajib sholat. Maka dalam hal seperti ini, wanita wajib mengqadha sholat. Nah, karena itu, maka para ibu, para akhawat, rekan dakta dari kalangan kaum Hawa, hendaknya segera perhatikan tentang keadaan masalah haid ini. Apabila sudah masuk waktu sholat, lalu belum sholat, lalu haid, berarti dia sudah masuk terkena wajib sholat untuk waktu itu. Nah, karena itu wajib dibayar pada waktu itu setelah dia suci dari haid. Begitu juga tentang masalah suci dari haid. Ini juga harus diperhatikan. Ketika dia suci dari haid, maka segera kemudian dia bersuci. Karena jika dia misalnya jam 2.30, 14.30, dia sudah suci, sudah bersih. Maka dia wajib sholat duhur kan? Karena dia adalah waktu duhur. Ya. Kemudian dia terus merasa dia tidak ada beban, lalu dia teruskan sehingga masuk waktu asar. Akhirnya duhur ditinggal, padahal sudah wajib waktu sholat duhur. Ini juga adalah harus diperhatikan bagi para ibu, hati-hati. Jangan sampai kita lalai karena sholat, karena haid itu, kemudian meninggalkan sholat. Dan wanita diujinya adalah dari sisi haidnya. Kurang dinnya dari sisi haidnya. Oleh karena itu, maka telitilah di dalam menyikapi masalah haid ini. Jadi intinya, dia adalah mengqadha itu dari sisi itu. Adapun tentang kenapa shaum harus diqadha, sholat tidak diqadha, apakah itu adalah khusus untuk shaum? Benar. Sesuai dengan zahir hadisnya tadi bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqadha'i shaum wa la nu'maru biqadha'i shalah. Konkretnya adalah kami, kata Aisyah, diperintahkan untuk mengqadha shaum. Jadi kalau shaum maka harus diqadha. Tetapi kalau sholat tidak diqadha. Jadi kalau misalnya tadi sholatnya adalah jam 2, waktu masuk zuhur jam 12, lalu dia belum haid. Kemudian jam 1 haid. Nah, berarti waktu sholat asar dia sudah tidak sholat lagi. Maghrib tidak sholat, terus tidak sholat selama akhir haid itu belum berakhir. Tetapi karena tadi sudah masuk waktu zuhur, maka dia wajib untuk menunaikan sholat dengan cara qadha, karena waktu sholatnya sudah tidak ada lagi dimungkinkan dia melaksanakannya. Oleh karena itu, shaum wajib diqadha, tetapi sholat tidak untuk diqadha. Jadi 45 adalah mirip jawabannya, mudah-mudahan bisa dibedakan. Tentang masalah doa iftitah tadi ya, doa iftitah itu sunnah. Dan masuk dalam perkara-perkara yang sunnah, dan insya Allah Ta'ala akan kita pelajari apabila kita masuk sudah dalam tata cara sholat. Sementara kita masuk dalam sholat bersuci pun belum. Oleh karena itu, maka sabar, insya Allah saya akan tidak akan dibertele-telekan sekali, tetapi insya Allah agar sholat kita makbul ini betul-betul prosedur tentang sholat ini harus diperhatikan. Tetapi saya katakan bahwa iftitah bukan bagian dari rukun, tetapi bagian daripada sunnah. Artinya, jika seorang yang sholat itu tidak membacakan iftitah, langsung sholat surat Al-Fatihah, maka dia hukumnya sah. Demikian. Iya, dan rekan data kita akan bacakan dulu SMS dari Anda. Di antaranya ada dari Ibu Ati nih, Sat, di Cengkareng, Sat. Tadi syarat sahnya sholat adalah dibarengi dengan niat. Nah, yang dimaksud dengan niat itu seperti apa, Ustaz? Apakah harus membaca usoli sunatan, ataukah saya niat sholat sekian rakaat atau membaca ta'awud dan basmalah, atau cukup diam saja, Ustaz? Dari Ibu Atin ya di Cengkareng. Kemudian ada dari Pak Hendi di Cilamaya. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya bermakmum dengan seorang imam yang masih mengamalkan musyrik atau syirik, Ustaz ya? Kemudian dari Pak Sabar di Jakarta, tolong dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah dan doa-doanya. Silakan, Ustaz. Ya, sebelum saya masuk kepada jawaban yang baru ya, tadi ada yang tertinggal itu ibu yang bertanya tentang masalah qadha. Kalau salah bertanya tentang hadis ya, tentang apabila bertemu dengan masbuk ya, bahwa dia sampai kemudian imamnya sudah ruku begitu ya. Nah ini tentu ada dalam satu hadis ya, dan hadisnya adalah juga sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lain, bahwa kata Rasulullah SAW, man adroka ar-ruku'a faqad adroka ar-raka'ah. Barang siapa yang ikut sempat ruku bersama imam, maka berarti dia adalah sempat mendapatkan satu rakaat bersama imam. Nah, tentang masalah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa siapa saja yang sempat mendapatkan ruku, berarti dia dapat satu rakaat dengan imam. Walaupun ada hadis yang lain mengatakan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada pertentangan, tetapi keduanya bisa dikumpulkan bahwa orang yang dia itu adalah tentu tidak membaca Al-Fatihah ketika dia adalah sendiri, maka dia adalah tentu tidak sah sholatnya. Tetapi orang yang sedang berjamaah, maka hukumnya terkena hukum sholat berjamaah. Nah, karena itu, walaupun dia dapat satu rakaat, tetapi tentu dia tidak akan mendapatkan keutamaan dengan orang yang ikut takbiratul ihram bersama imam. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pahala satu rakaat bersama imam, maka kita hendaknya ikut dari mulai takbiratul ihram. Nah, karena itu sah sholatnya, tetapi terkurangi dari sisi kesempurnaan berjamaahnya. Itu untuk ibu yang bertanya tentang masalah tadi rakaat ya. Pertanyaan yang baru adalah berkenaan dengan bagaimana kalau tentang masalah niat tadi ya. Niat itu sebenarnya dalam bahasa Arab maknanya adalah azmul qalbi. Azmul qalbi itu adalah menyengaja sesuatu di dalam hati kita. Dan itu adalah pekerjaan hati, sepakat itu. Para ulama mengatakan bahwa niat itu bukan urusan mulut. Niat itu adalah urusan hati. Nah, karena itu, maka ketika kita berbicara tentang masalah niat di dalam sholat pun demikian. Tidak kita mengucapkan usolli fardho az-zuhri misalnya arba'a raka'atin, kemudian mustaqbilal kiblah, atau mungkin adaan, atau makmuman, dan seterusnya, itu adalah justru membebani. Bagi orang awam, orang yang mungkin tidak bisa bahasa Arab, orang yang mungkin tidak sulit atau mengalami kesulitan dalam menghafalkan niatnya saja sudah termasuk menyulitkan. Sudah sulit, tidak diajarkan lagi. Nah, oleh karena itu, maka yakini rekan dakta dimanapun Anda berada bahwa yang dimaksud dengan niat itu adalah menyengaja sesuatu, yakni di sini maksudnya adalah sholat. Kemudian kita di dalam hati berniat bahwa kita akan sholat zuhur dan seterusnya, konsentrasi sebentar bahwa kita akan sholat zuhur dan tidak perlu di absen 4 rakaat ini adaan atau ini dan seterusnya. Semua itu adalah sudah Allah SWT ketahui ya kan, bahwa kita adalah akan sholat duhur. Tidak mungkin kita di siang hari lalu kemudian niatnya sholat subuh gitu kan. Nah, oleh karena itu maka itu adalah was-was daripada syaitan. Dan karena itu ketika niat itu adalah dalam hati, dan nanti kita akan kembali bahas ketika kita berbicara tentang tata cara sholat. Pertanyaan kedua adalah tentang imam. Tapi imam ini masih melakukan perkara-perkara syirik. Maka saya tegaskan rekan-rekan sekalian bahwa jika kita temukan dengan dalil dan bukti konkret bahwa bisa dipertanggungjawabkan si imam ini masih melakukan kesyirikan, maka tidak boleh menjadi imam. Dan kalau kita bermakmum dengan dia, kita harus mengulangi sholat. Jadi ini adalah beresiko. Oleh karena itu, maka si imam ini hendaknya memenuhi prosedur, memenuhi persyaratan. Dia adalah ahlu tauhid, dia adalah ahlu ibadah, dia adalah ahlu sunnah, dan dia adalah ahlu hifzi, ahlu fikhi. Bahwa dia adalah bukan semata-mata tua umurnya, bukan semata-mata banyak sahamnya di masjid itu, bukan semata-mata status sosialnya tinggi di daerah situ. Yang menjadi imam itu seperti Rasul kriteriakan. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Dan karena itu maka kriteria seorang imam adalah seperti Rasul katakan adalah wal ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam dari kalian itu adalah orang yang paling akra, dan kata Imam Syafi'i maknanya adalah orang yang paling faqih di dalam din. Jadi siapa saja yang paling faqih dinnya di dalam Islam ini, maka orang itu adalah yang berhak untuk menjadi imam. Nah, kalau orang itu adalah musyrik, berarti dia jangankan faqih, dia adalah masih harus didakwahi supaya dia menjadi ahlu tauhid. Dia tidak boleh meminta kepada kuburan, meminta kepada wali, meminta kepada pohon atau siapapun. Dia harus diajari bahwa minta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang masih melakukan kesyirikan apalagi musyrik menjadi imam, maka sholatnya harus diulang, dan karena itu adalah berbahaya. Jadi demikian jawabannya. Berikutnya yang terakhir ya, tentang masalah tata cara sholat. Bahwa tata cara sholat itu insya Allah akan kita bahas secara khusus, dan mungkin belum saya dapat jabarkan saat ini. Insya Allah akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ke depan, insya Allah ta'ala. Iya, baik, kita langsung menyapa rekan Derta di line telepon di 8816363. Silakan Anda kembali kami undang untuk bergabung menyampaikan pertanyaan. Halo, assalamualaikum Derta. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Nur di Galaksi, Pak. Ibu Nur di Galaksi ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, saya mau nanya, kalau semua syarat cukup tanpa doa kunut itu gimana, syaratnya sah atau enggak? Gimana doa kunut ya, Bu? Syarat cukup tanpa doa kunut itu gimana, sah atau enggak? Satu kali lagi pertanyaan, semua perempuan syarat pakai kain yang tipis, kalau enggak pakai kain aja gitu, syaratnya sah atau enggak, Pak? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di belakang Ibu Nur. Halo, assalamualaikum Dakta. Dengan siapa di mana Ibu? Di mana? Kuala Lumpur. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mau nanya masalah saya kalau baca doa. Kalau baca doa itu misalnya bari merem gitu, kalau bari merem tuh kayaknya lebih khusyuk, kalau melek tuh kayaknya nggak khusyuk, gimana tuh jadinya? Baik, kita aja pasang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di line telepon 8816363, kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum Dakta. Halo, 8816363, kita sapa lagi yang sudah bergabung. Baik, kalau belum ada kita sapa lagi di SMS ya. Ini oke, okay, line telepon ya, silakan Mas Bagus. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya Vivi di Tuti. Vivi. Tuti. Oh, Tuti, maaf. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini saya mau nanyakan ya. Yang sebenarnya dalam pelajaran agama Islam itu yang sedekap di dada itu di dadanya apa di perut apa di samping pinggang? Saya pernah melihat orang itu di samping pinggang. Yang sebenarnya itu yang syar'inya bagaimana? Terus satu lagi, untuk sholat yang dikategorikan berapa kilo yang untuk bisa dijamaah awal gitu? Karena kan daripada saya meninggalkan, lebih baik saya sholat jamaah dari asar itu ke juhur gitu. Karena kan yang pernah saya baca itu sholat untuk meninggal, kalau sholat meninggalkan sholat itu kan katanya dosanya sama juga keberbagiannya. Apakah betul itu, Pak? Itu aja sih Pak ya, saya tanyakan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Ustaz. Ya, ada beberapa pertanyaan ini. Pertama adalah bagaimana hukumnya sholat subuh yang tanpa kunut ya. Memang demikian yang benar mestinya ya, bahwa subuh itu tanpa kunut. Karena Rasul itu mencontohkannya adalah temporer, yakni ketika tertimpa musibah dan 5 waktu berturut-turut selama 1 bulan saja. Oke. Lalu para ulama menyebut kunut itu disebut kunut nazilah. Nah, tidak ada kunut yaumiyah atau lazimah misalnya. Kunut itu adalah hanya ketika dia adalah pada saat terkena musibah. atau kaum muslimin misalnya terkena musibah di mana orang kafir mengganjang kaum muslimin dan seterusnya, itu adalah termasuk kunut nazilah namanya. Tapi kalau kunut subuh yang difahami oleh Ibnu Hajar, oleh Al-Imam An-Nawawi dan banyak lagi para imam, yang dimaksud dengan kunut itu adalah maksudnya memperpanjang lamanya rakaat subuh. Bahwa ada dalam satu hadis, mungkin nanti kita bahas juga, yaitu tentang la yazalu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Kata-kata yaqnut itu adalah dalam pengertian para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, dikatakan bahwa maknanya tulul qiyam, yaitu berdirinya yang lama begitu. Jadi bukan bermakna Allahumma hdini fiman hadait. Karena Allahumma hdini fiman hadait itu adalah doa untuk witir, bukan untuk kunut subuh. Contoh yang Rasul lakukan itu adalah doa dengan itu adalah doa untuk kunut witir ya, bukan kunut subuh. Itu adalah tentang masalah kunut. Jadi jangan gundah, jangan bimbang ragu. Yang benar justru sholat subuh itu tanpa kunut. Demikian. Dan kunut itu kalaupun ada, maka maknanya adalah berdirinya yang lama. Berarti bacaan kunut, bacaan subuh itu adalah dengan panjang ya, okay, yang lama. Tentang pertanyaan kedua, wanita sholat kemudian menggunakan kain tipis. Nah ini adalah perlu saya terangkan bahwa rekan rata terutama akhwat, bahwa wanita itu sebenarnya tidak perlu repot pakai mukena. Karena wanita itu pakaiannya itu sudah terhukumi mukena semestinya. Yang dipakai oleh kebanyakan orang zaman sekarang itu, atasan dan bawahan itu justru tidak berasal dari semestinya bagi para wanita. Para wanita itu menggunakan pakaian yang disebut dengan jilbab. Bahannya harus tebal dan warnanya harus gelap. Dan dia harus longgar, tidak membentuk tubuh. Dan itulah yang kemudian boleh dipakai langsung untuk sholat. Tapi kalau kemudian tidak seperti itu, maka kemudian ada namanya sekarang namanya mukena. Dan itulah sangat tipis sekali, berasal dari kain-kain yang sangat tipis, bahkan membentuk tubuh. Maka yang demikian itu adalah tidak boleh. Bahkan itu adalah bisa menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, jangan menggunakan kain tipis untuk sholat. Bahkan pakailah jilbab untuk sholat, karena jilbab itu adalah harus memenuhi syarat, dan apabila memenuhi syarat, maka dia itu adalah boleh langsung dipakai untuk sholat. Demikian untuk penanya masalah ini. Berikutnya adalah doa dengan merem. Apabila merem, merasa khusyuk. Apabila merasa, kemudian tidak merem, tidak khusyuk. Itu adalah tergantung dari kebiasaan. Apabila kita membiasakan dengan merem, merasa khusyuk, maka berkelanjutan seperti itu. Tapi apabila dia adalah juga tanpa merem khusyuk, maka insya Allah juga tetap berada dalam keadaan benar. Nah oleh karena itu, tidak ada ajaran untuk selalu melotot dalam doa atau merem dalam doa. Nah oleh karena itu, jangan memasukkan suatu kriteria ataupun kelengkapan dalam suatu ibadah yang memang tidak ada dalilnya. Oleh karena itu, kalau misalnya bahwa kita adalah memerlukan untuk merem karena memang gerak-gerak yang ada di depan kita itu mengganggu khusyuan doa kita, maka di saat itu berarti daruroh, ya tidak. Ada satu kepentingan, ada satu hal yang harus kita kendalikan dan harus kita hindarkan, maka kita merem misalnya. Itu adalah seperti itu. Tapi kalau dengan serta-merta itu dijadikan sebagai satu bagian dari prosedur doa bahwa harus merem, maka itu bisa menjadi bid'ah. Okay. Demikian, mudah-mudahan difahami. Berikutnya tentang masalah posisi tangan ketika kita sholat, yang benar di mana? Di atas dada atau di atas perut atau di pinggang gitu kan. Ini juga akan kita bahas ya insya Allah apabila kita sudah masuk pada bahasan bagaimana kita sebenarnya sholat yang benar. Tetapi jawaban sementara adalah hadis Rasul bahwa kana Rasulullah yadau yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi fis shalah. Rasul itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada dalam sholat. Sangat definitif sekali. Oleh karena itu yang benar adalah bahwa tangan kita itu harus di atas dada kita. Dan itu yang benar. Dan di atas dada itu bukan berarti di bawah leher ya. Ada orang yang kemudian di bawah leher, tetapi di atas dada. Dan bagi ibu-ibu, tentu faham yang dimaksud dengan dada. Oleh karena itu yang dimaksud, bukan kemudian di atas dada, maksudnya di bawah leher seperti itu, atau bukan di bawah perut atau di pinggang kiri kanan, itu tidak benar. Yang benar nanti kita bisa buktikan adalah di atas dada. Demikian. Terakhir ada tentang masalah jarak, tentang jamak. Perlu diluruskan bahwa jamak itu tidak perlu jarak. Jamak itu tidak perlu jarak. Nanti mungkin kita bisa boleh bahas bahwa jamak itu karena hajat, karena kebutuhan. Misalnya kita sesekali dalam setahun, maka kita boleh melakukan jamak walaupun tidak safar ataupun tidak berhalangan, tidak hujan misalnya. Karena Rasulullah yajma'u baina sholataini bila qasrin wala safarin, bahwa Rasul menjamak dua sholat itu tanpa qasar, tanpa safar dan tanpa hujan. Nah, oleh karena itu, karena uzur, bukan karena hajat, bukan karena jarak. Nah, tentang masalah jarak itu adalah jika kita ingin melaksanakan sholat dengan cara qasar. Nah, kalau dengan qasar, maka para ulama menetapkan jaraknya adalah 84 km. Nah, jika sudah menjangkau jarak itu, berarti kita sudah termasuk jarak tempuh safar dan boleh mengqasar sholat. Demikian. Oke, baik. Kalau begitu, Ustaz, sudah habis waktu kita di malam hari ini. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.